يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemarin kita membaca hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang dua orang dari umat sebelum kita. Ini dari kalangan Bani Israel. Yang satu ahli ibadah, yang satu berdosa, dua saudara ini. Dan yang ahli ibadah selalu mengingatkan yang berdosa untuk aqsir, kurangi dosa kalian, berhentilah, kurangi. Sampai pada suatu hari dia melihat di atas satu dosa, ista'zamahu. Ista'zamahu itu bukan besar, tetapi dianggap besar. Ini penting supaya jangan dikira bahwa dia melakukan dosa besar. Bisa jadi dosa kecil, tetapi ista'zamahu, dianggap besar oleh si orang tadi. Dan biasa seperti itu. Orang yang sangat solehnya atau orang yang sangat rajin ibadah, biasanya ngelihat dosa kecil kayaknya besar sekali. Tiba-tiba dia marah dan berkata, wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah enggak akan mengampuni kamu. Ini berarti dia sok tahu, menganggap bahwa Allah enggak akan mengampuni. Maka Allah pun tidak ridha dengan ucapan itu. Allah ampuni dosanya orang tadi dan Allah gugurkan amalan si abid. Dalam hadis atau dalam riwayat lain disebutkan, man yata'ala alayya, siapa yang mendahului aku. Qala Abu Hurairah, laqad takallama bikalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Berarti orang ini berbicara satu kalimat, ternyata meruntuhkan dunianya dan akhiratnya. Fakana Abu Hurairah yuhadzir an-nas an yaqulu mithla hadhihi al-kalimah. Dan bahwasanya Abu Hurairah memperingatkan manusia jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang seperti ini ketika marah. Hati-hati, jangan mengucapkan ucapan seperti ini ketika marah. Engkau enggak akan diampuni. Engkau akan masuk neraka. Itu tahu dari mana? Ini ucapan-ucapan yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kharrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Fa hadza ghadiban ghadiban lillah. Lihatlah, orang tadi marah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat kemunkaran marah, berarti kan karena Allah Subhanahu wa taala. Tsumma takallama fi hali ghadabihi. Ternyata dia menyampaikan atau berkata ketika keadaan marah, bima la yajuz, dengan sesuatu yang tidak boleh. Wa hatama 'ala Allah bima la ya'lam. Kemudian dia berbicara atas nama Allah atau menegaskan dengan nama Allah sesuatu yang dia tidak tahu. Fa ahbata Allah 'amalahu. Maka Allah gugurkan amalannya. Lihat kata beliau, kata Ibn Rajab, orang ini marahnya karena Allah loh. Marah yang di tempatnya. Melihat kemunkaran terus marah, itu marah karena Allah SWT. Tetapi ketika salah, Allah gugurkan pahalanya. فَكَيْفَ بِمَنْ تَكَلَّمِ فِي غَضَبِهِ لِنَرْسِهِ. Maka bagaimana kira-kira orang yang marahnya bukan karena Allah, tapi karena pribadinya. Tersinggung misalnya, jengkel karena dia direndahkan. Dan marah mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Wa mutaba'at hawahu bima la yajuz, kemudian mengikuti hawa nafsunya dengan sesuatu yang tidak boleh. Bagaimana kira-kira? Tentunya lebih besar, lebih dahsyat. Yang marahnya karena Allah saja, kalau salah itu terancam dengan ancaman-ancaman. Di antara ancamannya adalah gugurnya pahala. Wa fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim dari Imran Ibn Husain, anahum kanu ma'an nabi, bahwa beliau pernah bersama nabi atau mereka pernah bersama nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ba'di asfarih, di beberapa safar-safar beliau. Wa imra'atun minal ansar 'ala naqatin. Dan di sana ada seorang wanita dari kalangan Ansar di atas seekor unta. Fadajirat. Fala'anatha. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khudhu mata'aha wa da'uha. Seorang wanita di atas unta ini tiba-tiba untanya dajirat. Apa namanya? Hah? Iya, seperti ngamuk gitu. Larat apa-apa gitu. Wanita tadi melaknatnya. Allah yal'anaki begitu. Semoga Allah melaknatmu. Ketika Nabi mendengar kalimat itu, kata Nabi, ambil semua perbekalannya, turunkan dan biarkan untanya. Mengapa? Khawatir dengan ucapan tadi. Dia menaiki unta yang dilaknat. Ini barakallahu fikum, ketidaksetujuan Nabi dengan ucapan seperti itu, ucapan laknat tadi. Berarti engkau menaiki unta yang dilaknat. Bahaya. Bagaimana kalau menaiki kendaraan yang dilaknat? Bisa tiba-tiba remnya blong. Bisa tiba-tiba slip. Bisa tiba-tiba ya, karena dilaknat sama dia sendiri. Melaknat kendaraannya. Demikian pula unta. Ketika dilaknat, kata Nabi, turunkan perbekalannya dan biarkan untanya. Jangan dipakai. Karena unta yang sudah dilaknat. Wa fihi aidan an Jabir. Demikian pula diriwayatkan dari Jabir. Qala sirna ma'a Rasulillah. Jabir meriwayatkan, kami berjalan bersama Rasulullah SAW fi ghazwatin, dalam satu peperangan. Wa rajulun minal ansari ala nadihin lahu. Dan seorang dari kalangan Ansar di atas untanya. Jangan heran, unta kadang-kadang disebut naqah, kadang-kadang disebut jamal, kadang-kadang disebut nadih, kadang-kadang disebut, ada 500 lebih nama unta. Unta yang begini, unta yang begini, unta yang begini. Qala fataladdana alaihi ba'da taladdun faqala sir la'anaka Allah. Tiba-tiba unta ini mogok, tidak mau jalan. Ya ini lambatlah. Karena ba'da taladdun sedikit, tidak banyak. Artinya agak lambat, agak melembek jalannya. Faqala lahu, orang tadi, sir, jalan, jalan. La'anakallah, oh la'anakillah, semoga Allah melaknatmu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi berkata, inzil anhu, turun kamu dari kendaraanmu. Fala tashabana bimal'un. Lepaskan unta. Jangan berjalan bersama kami sesuatu yang dilaknat. Artinya unta tadi dilaknat, maka jauhkan dari kami. Takut kita ikut kena laknatnya nanti. La tad'u 'ala anfusikum. Kalian jangan berdoa kejelekan atas kalian sendiri. Wa la tad'u 'ala auladikum. Jangan pula mendoakan kejelekan atas anak-anak kalian. Saya terjemahkan doa kejelekan karena diiringi dengan ala. Doa kalau ala artinya doa kejelekan. Kalau doa dengan lam lahu namanya doa kebaikan. Maka kalau da'a lahu mendoakan kebaikan. Kalau da'a alaih doa kejelekan. Kalau doa lahu doa kebaikan. Wa la tad'u ala auladikum. Jangan mendoakan doa jelek atas anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan mendoakan doa jelek atas harta kalian. Harta kalian itu bisa benda, bisa kendaraan, bisa motor, mobil, untanya, rumahnya. Ini rumah bocor terus, la'anakallah. Enggak boleh. Enggak, itu punya kamu sendiri. Berarti engkau melaknat milikmu sendiri. La tuwafiqu minallahi sa'atan. Jangan sampai menepati dari Allah satu saat. Yus'al fiha ata'an fayastajibu lakum. Yang saat itu engkau berdoa, permintaan-permintaan, fayastajibu lakum. Kemudian dikabulkan oleh Allah SWT. Jangan mendoakan doa jelek pada diri kalian sendiri. Lebih baik binasa aku. Ini kan doa. Doa jelek pada diri sendiri. Atau dasar anak latnat mendoakan begini, astagfirullahaladzim. Atau rumahnya, atau kendaraannya, atau hartanya, atau tokonya, dan sebagainya. Jangan didoakan dengan doa jelek. Jangan sampai tuwafiqu minallahi sa'a. Mencocoki saat-saat terkabulnya doa. Kemudian Allah kabulkan. Naudzubillah. Fahada kulluhu yadullu ala anna du'a al-ghabbani qad yujab. Ini dalil, semuanya ini yadullu, menunjukkan dalil bahwa du'a al-ghabban, doanya orang marah, qad yujab, kadang-kadang dikabulkan. Qad dengan fi'il mudhari maknanya kadang-kadang. Kalau dengan fi'il madhi maknanya tegas. Tapi qad dengan fi'il mudhari maknanya kadang-kadang. Qad yujab, kadang-kadang dikabulkan. Idza sadafa sa'ata ijabah, kalau mencocoki waktu-waktu terkabulnya doa. Wa nahu yunha anid du'a 'ala nafsihi, dan bahwasanya dengan dalil ini dilarang mendoakan doa jelek atas dirinya sendiri atau keluarganya sendiri atau hartanya sendiri ketika marah. Dilarang untuk mendoakan doa jelek pada dirinya sendiri atau hartanya atau keluarganya atau anak-anaknya ketika marah. Wa amma ma qalahu Mujahid, adapun apa yang diucapkan oleh Mujahid dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Kalau Allah segerakan bagi manusia kejelekan apa yang mereka ingin segerakan, maka akan diselesaikan oleh Allah pada mereka ajal-ajal mereka. Qala huwa al-wasil li ahlihi wa waladihi wa malihi idza ghadiba alayhi. Qala Allahumma la tubarik fihi, Allahumma al'anhu. Yaqulu law ajjala lahu dhalik la ahlaka man da'a alayhi fa amatahu. Maknanya kata Mujahid, orang yang tadinya menyambung silaturahmi pada keluarganya, anak-anaknya, hartanya, ketika dia marah, dia berkata, Allahumma la tubarik fih, ya Allah jangan kasih berkah, ya Allah al'anhu, laknat dia. Yaqul, disebutkan dalam ayat ini, law ajjala lahu, kalau disegerakan oleh Allah, dikabulkan permintaannya, akan binasa yang didoakan tadi. Kalau hartanya, akan binasa hartanya. Kalau anaknya, akan binasa anaknya. Kalau keluarganya, akan binasa keluarganya. Fa amatahu, kemudian Allah jadikan mati dia, binasa. Fa hadha yadullu ala annahu la yustajabu jami'u ma yad'u bihi al-ghabban. Di sini kalau Allah segerakan, berarti belum tentu dikabulkan. Belum tentu dikabulkan. Fa hadha yadullu, ini menunjukkan bahwa kadang tidak dikabulkan semua itu dengan apa yang diucapkan oleh orang yang marah atas dirinya atau keluarganya atau hartanya. Wal hadis dalla ala annahu qad yustajab, sedangkan hadis mengatakan kadang dikabulkan. Al-Qur'an menyatakan kalau Allah segerakan, kalau Allah kabulkan akan binasa. Maka kata Nabi, qad yujabu limusadafatihi sa'ata ijabah, kadang dikabulkan kalau mencocoki waktu-waktu dikabulkan doa. Sehingga tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis. Wa amma ma ruwiya 'anil Fudhal ibn 'Iyad, adapun yang diriwayatkan dari Fudhal ibn 'Iyad, qala thalathun aw thalathatun la yulamuna 'ala ghadab. Tiga golongan yang tidak dicerca atas kemarahannya. As-sha'im wal maghib wal musafir. Orang puasa, orang sakit, dan orang yang safar. Wa'anil ahnaf, bagaimana dengan ini? Diriwayatkan pula dari ahnaf, qala yuhillahu ilal hafidhin alladhina ma'abni adam, au hafidhain alladhaini ma'abni adam. Allah wahyukan kepada penjaga atau dua penjaga yang bersama anak Adam, la taktuba ala abdi fi dajarihi syai'a. Kata Allah, jangan tulis dari hambaku atau atas hambaku dalam marahnya dia sedikit pun. Karena kalau dia marah, jangan ditulis. Wa an Abi Imran al-Jauni qala an innal maryub idza jazi'a fa adanat qala al-malik alladhi 'ala al-yamin lil qala al-malak alladhi 'ala al-yamin lil malak alladhi 'ala al-shimal la taktub. Disebutkan pula dalam riwayat lain dari Abi Imran Al-Jauni, jika seorang sakit kemudian mengeluh, berkata malaikat yang di kanan, berarti malaikat pencatat kebaikan, kepada malaikat yang mencatat kejelekan di kiri, data tuh, jangan tulis, jangan dicatat. Kharajahu Ibn Abi Dunya, dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya. Fahada kulluhu. Bagaimana dengan hadis-hadis ini? Kayaknya kalau orang marah tidak direken, tidak dianggap, enggak dicatat, enggak mengapa. Pertama, hadis tiga golongan yang tidak dicerca kalau dia marah. Orang puasa, orang sakit, musafir. Kemudian kisah yang anak Adam, Allah katakan jangan catat. Kalau mereka sedang marah, jangan dicatat. Jangan catat sebagai kejelekan-kejelekan ucapan-ucapannya. Demikian pula orang yang sakit ketika mengeluh dan mengucapkan ucapan-ucapan yang kurang bagus, juga dikatakan oleh malaikat yang di kanan kepada malaikat yang di kiri, letak tuh, jangan ditulis sebagai kejelekan. Bagaimana dengan ini? Fahadha kulluhu la yu'raf lahu aslun. Hadis-hadis ini semuanya tidak ada asalnya yang sahih. Minasyara', dari syariat. Yang yadullu alaih, tidak ada dukungan pula dari syariat. Wala hadithul lati dzakarnaha min qibal au min qablu tadullu ala khilaf. Bahkan hadis yang sedang kita bahas bertentangan dengan hadis ini. Apa yang sedang kita bahas? La taghdab, la taghdab. Kalau marah enggak apa-apa. Orang sakit marah enggak apa-apa. Orang puasa marah enggak apa-apa. Ini tidak sahih, bahkan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, bahkan orang puasa diingatkan untuk jangan marah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ghadibta faskut." Kalau engkau marah, diamlah. Yadullu ala anna al-ghabban mukallafun fi hali ghadabihi bis-sukut. Ini pun dalil bahwa orang yang marah diperintah, mukallaf artinya mendapatkan satu beban perintah ketika marahnya, yaitu untuk diam. Kalau dia berbicara, apalagi berbicara yang ngawur, berarti dia melanggar perintah Rasulullah SAW. Masa enggak apa-apa? Fayakunu haina idzin mu'akhadan bil kalam. Maka kalau dia berbicara, yu'akhad. Mu'akhad artinya akan dihitung, akan dicatat, akan dihisab di yaumil qiyamah. Wa qad shahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara man ghadiba an yatalafa ghadabahu bima yuskinuhu. Telah sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan orang yang marah untuk yatalafa ghadabahu, untuk meredam kemarahannya, bima yuskinuhu, dengan apapun yang bisa menenteramkan kemarahannya, yang bisa menurunkan kemarahannya. Min aqwalin wa af'alin, apakah dengan perbuatan atau dengan ucapan. Baik, dengan perbuatan apa? Yang pernah kita baca, disuruh duduk, untuk kurangi, disuruh berbaring, ambil nafas, untuk mengurangi marah. Ucapan, awal belum setelah, kasih tahu dia. Kalau dia ucapkan kalimat ini, misalnya akan hilang malah. Ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan juga ucapan-ucapan lain. Allah, sabar. Kalau orang tua kan begitu. Ya, sabar. Astaghfirullah, ya Allah. Beri aku kesabaran yang banyak. Wa hadha huwa 'ainu at-taklif lahu biqat'il ghadab. Dan ini adalah inti dari perintah untuk memutus kemarahan. Untuk mengurangi kemarahan. Fakaifa yuqal innahu ghairu mukallaf? Maka bagaimana mungkin dikatakan tidak disuruh ketika marahnya, bima yasduru minhu, tidak dicatat, tidak mengapa, enggak dianggap. Ini semua bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Yang tadi bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Baik. Wa qala Atha ibn Abi Rabah, ma abkal ulama'a buka'a akhir al-umr min ghadbatin yaghdabuha ahaduhum fatahdimu amala 50 sana aw 60 sana aw 70 sana وَرُبَّ غَضَبَةٍ قَدْ أَقْحَمَتْ صَاحِبَهَا مَقْحَمًا مَسْتَقَالَهُ. Dikeluarkan demikian oleh Ibn Abi Dunya rahimahullah. Ucapan Atha Ibn Abi Rabah. Tidaklah menangiskan atau tidaklah membuat menangis para ulama, tangisan akhir umur tidaklah lebih membuat nangis para ulama, tangisan akhir umur ketika akan wafatnya tidak sedahsyat min ghadbatin, tidak sedahsyat nangisnya mereka karena kemarahan. Yang dia marah atau yang marah salah seorang mereka akhirnya menggugurkan amalan 50 sana, menggugurkan amalan 50 tahun atau 60 tahun atau 70 tahun. Wa rubba ghadbatin qad aqhamat, dan bisa jadi ada satu kemarahan ternyata dia meruntuhkan atau menjatuhkan pelakunya dengan sesuatu maqhaman yang mastaqalahu, yang dia tidak pernah menganggapnya perkara itu sepele. Artinya perkara besar. Rubba ghadbatin, bisa jadi satu kemarahan bisa membuat seseorang jatuh dan gugur amalan-amalan besarnya. Ini barakallahu fikum ucapan-ucapan para ulama yang menunjukkan bahwa mereka sangat takut jangan sampai marahnya membawa kepada dosa yang menggugurkan seluruh amalan-amalannya. Karena kalimat-kalimat seperti tadi, kalimat-kalimat yang membuat Allah murka. Wallahi la yadzurullahu lak, demi Allah, Allah enggak akan mengampunimu. Ini mendahului Allah Subhanahu wa taala. Sok tahu. Tsumma inna man qala min as-salaf innal ghabban idza kana sababu ghadabihi mubahan kal maradhi aw as-safari aw ta'atan kas-sawmi la yulamu alayhi innama muraduhu annahu la ithma alayhi idza kana mimma yaqa' minhu fi halil ghadab kathiran min kalam yujibu tadajjuran aw sabban wa nahuhu kama qala. Khonibni na'azakumullah, beberapa salaf berkata orang yang marah kalau sebab marahnya adalah perkara yang mubah, seperti orang yang sedang sakit biasanya emosinya tidak terkontrol. Ada sebab sedikit saja, cek saja, marah dia. Bahkan Rasulullah SAW ya, orang yang biasa berbicara bebas tiba-tiba gak bisa berbicara, sering marah. Karena gak pernah bisa paham orang di sekitarnya. Demikian pula yang sebaliknya, orang yang tidak bisa mendengar, demikian juga. Auta'atan kasawm, demikian pula safar yang dalam keadaan melelahkan, juga mudah marah. Sopir-sopir biasanya cepat marah. Apalagi perjalanannya sudah 12 jam atau sudah macet panjang. Itu diutik sedikit saja keluar marahnya. Atau orang yang sedang ibadah seperti puasa juga mudah emosi. Maka dia marahnya tidak tercela. Marahnya inama muraduhu, tetapi yang dimaukan adalah jangan sampai membawa dosa. Jangan sampai membawa dosa. Idza kana mimma yaqa' minhu fi halil ghadab katsiran, yang kadang-kadang atau seringkali terjadi ketika marah. Apa? Min kalamin yujibu tadajjuran. Yani ucapan-ucapan yang mengandung tadajjur, mengandung sab, ucapan yang awur, ucapan yang cercaan, caci maki, wa nahwihi. Baik, adapun marahnya wajar. Orang sedang penuh di sini, kemudian diputih sedikit marah. Orang yang sedang puasa, lapar, haus, dibikin marah, sedikit saja marah. Yang biasanya kalau dia tidak sedang puasa, enggak marah. Demikian pula orang yang sakit atau orang yang safar. Maka marahnya dimaklumi. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, innama ana basharun, arda kama yardal bashar, wa aghdab kama yaghdabul bashar. Kata Nabi, aku ini manusia. Aku ridha seperti ridhanya manusia, dan aku marah seperti marahnya manusia. Kalau Nabi pun pernah marah, maka berarti tidak mengapa. Asal sebabnya perkara yang maklum, sebabnya perkara yang wajar. Fa ayyuma muslimun sababtuhu aw jallatuhu fa aj'alha lahu kafarah. Maka siapapun muslim yang aku cerca dia atau aku cambuk dia, maka aku jadikan itu sebagai tebusan, sebagai kafarah, sebagai penghapusnya. Jadi ucapan-ucapan cercaan bukan cercaan yang di luar batas. Rasulullah SAW biasanya mengucapkan kalimat yang hak dan selalu mengucapkan kalimat yang hak. Seperti seorang yang memanggil Bilal dengan Ya Bilal Aswad, wahai anak budak hitam. Nabi marah. Dan Nabi mengatakan dengan kalimat fika jahiliyah, pada dirimu ada jahiliyah. Demikian pula pada sahabat yang mengimami sholat subuh kepanjangan, sampai ada orang yang membatalkan diri sholat sendiri kemudian ke kebun. Aku ini punya kerjaan, kata dia. Maka Nabi pun berkata kepada imam tadi, afadhanun an, apakah engkau menjadi tukang fitnah? Ini adalah perkara-perkara yang Nabi katakan sababtuhu au jallatuhu, aku cerca dia atau aku cambuk dia. Maka hendaklah itu adalah sebagai penebus kesalahannya, penghapus dosa-dosanya. Fa amma ma kana min kufrin, tetapi kalau kalimat-kalimat kufur au riddatin, kalimat-kalimat yang mengandung murtad, saya tidak Islam sama. Apa itu sunnah-sunnahan? Ini kalimat-kalimat kufur. Au qatl nafs, atau marah sampai bunuh diri. Au akhdhi malin, atau mengambil harta atau memusnahkan harta bighairi hak, tanpa kebenaran. Menghancurkan mobil orang lain. Merusak. Wa nahwi dzalik. Fa hadza la yashukku muslimun annahum lam yuridu annal ghadban la yu'akhadh bihi. Tentunya ini semua tidak ragu lagi seorang muslim pun bahwa tentunya bukan itu yang katanya tidak mengapa atau tidak dianggap atau tidak dihitung, bukan itu. Tapi yang tadi. Tiba-tiba ngamuk, ngomong keras segala macam, ente ini enggak pintar lah akhirnya. Ini kalimat yang sesungguhnya ada benarnya. Sudah diajari berpuluh-puluh kali. Tapi kemarahan itu tadi yang dikatakan kalau sebab-sebabnya wajar, tidak mengapa. Aku manusia, kata Nabi. Apalagi bukan Nabi. Wa kadzalika ma yaqa' min al-ghadbani min talaqin wa itaq. Demikian pula yang muncul dari seorang yang marah. Apakah talak atau itaq? Talak itu menceraikan istri, itaq itu membebaskan budaknya. Sudah, bebas semua kamu, budak-budakku. Aw yamin, atau sumpah. Fa innahu yu'aqadh bidzalika kulli bighairi khilaf. Maka itu dihitung seluruhnya tanpa khilaf, tidak ada perselisihan. Di musnad Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad, an Khuwailah binti Sa'labah, imra'atu Aus, istrinya Aus ibn Samit, annaha raja'at zawjaha, bahwa dia rujuk dengan suaminya. Raja'at bukan rujuk, sepertinya mengadu, mengeluhkan sesuatu kepada suaminya. Faghadiba, suaminya marah. Fadhahir minha wa kana shaykhan kabiran, dan sangat tampak daripadanya, dan dia adalah orang yang tua. Fadsa'a khuluquhu wa dajira, orang tua biasanya sudah perangainya cepat marah. Wa annaha ja'at ila Nabi SAW, maka wanita tadi datang pada Nabi SAW. Faja'alat tashku ilaihi, wanita tadi mengeluh kepada Nabi SAW. Ma talqa min su'i khuluqihi, mengeluhkan apa yang dia dapati dari jeleknya akhlak suaminya. Fa anzalallah ayat adh-dhihar, maka turunlah ayat adh-dhihar. Wa amarahu Rasulullah SAW bi kafarati adh-dhihar, dan Nabi meminta, Nabi membacakan ayat dhihar fi qisatin tawilah, dalam kisah tawilah. Dari tadi kalimat fadhahara minha, itu ayat dihar. Artinya beliau melakukan dihar. Aku akan perlakukan engkau seperti ibuku. Anti ka dhahri ummi. Bagaimana seorang anak pada ibunya? Memperlakukan dengan baik, tapi tidak dijadikan sebagai istri, tidak dijimai. Dia berkata pada istrinya seperti itu. Yang maknanya aku enggak akan sentuh kamu lagi selama-lamanya. Aku anggap kau sebagai ibuku. Kami pelihara, kasih makan, kasih tempat, tapi jima enggak. ini dilaporkan kepada Nabi, maka turunlah ayat tadi. Dan ini ternyata kejadiannya ketika marah. Menjadi dalil bahwa ketika marah ucapannya dianggap hati-hati. Apalagi cerai, saya cerai akan jatuh talaknya. Bila khilaf, tanpa ada khilaf. Wa kharajaha Ibnu Abi Hatim min wajhin akhar. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dalam sisi lain. Dari Abil Aliyah. Bahwa Khuwailah ghadiba, ghadaba zawjaha, fadahara minha. Khuwailah membuat marah suaminya, akhirnya didihar oleh suaminya. Fa'atatin nabiyya. Itu juga sama lafadznya. Perhatikan. Ghadaba zawjaha. Membuat marah suaminya. Artinya suaminya mengucapkan dihar itu ketika marah. Anti kabahri ummi. Aku perlakukan engkau seperti punggung ibuku. Fa'atatin nabiyya sallallam fa'akhbarathu bidhalik. Wa qalat innahu lam yurid talaq. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma araki illa harumti alaihi. Kata wanita tadi, tapi suamiku kayaknya bukan memaukan talak. Kata Nabi, tapi aku melihat engkau tidaklah melihat engkau kecuali hurimti alaihi. Aku tidak melihat engkau kecuali engkau haram untuk dia. Ini bentuk dihar baru muncul ketika itu. Bukan talak, tetapi si istri sudah tidak sah untuk dijimai. Karena dengan sumpah, demi Allah, aku akan perlakukan engkau sebagai ibuku. Engkau ini kayak ibuku. Tua, jelek, KMB, kata mereka. Enggak main blas. Itu istilah mereka seperti itu. Itu maksudnya. Maksudnya akhlak yang jelek seperti itu. Maka si istri tersinggung dibilang seperti itu. وذكر القصة بطولها وفي آخرها dan di akhir kisahnya فحول الله الطلاق فجعله ظهارا maka Allah rubah talak tadi sebagai dihar. Jadi kalimatnya seperti itu, bukan kalimat talak, tapi yang terkandung di dalamnya seperti talak, tidak akan disentuh lagi selama-lamanya. Maka muncullah hukum dihar. فهذا الرجل ظهر في حال غضب fi hal ghadabihi. Orang tadi mendihar istrinya ketika marah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yara haina idzin anna dihar talaq. Dan Nabi ketika itu menganggap bahwa dihar itu seperti talak. Maka Nabi menyatakan anti sudah haram buat dia. Padahal ketika marah. Dan Nabi menganggapnya seperti talak sampai turun ayat dari Allah Taala bahwa dihar punya hukum tersendiri, beda dengan talak. Innaha harumat alaihi bidzalik, Nabi menganggap bahwa engkau telah haram untuknya, yakni lazimahu talak, yakni sudah mesti seperti talak. Falamma ja'alahu Allahu diharan mukaffiran, maka ketika Allah menjadikan itu sebagai dihar yang bisa ditebus, alzamahu bil kafarah wa lam yulgha. Maka ini bukti, dalil bahwa ketika marah ucapannya berlaku. Ketika marah ucapannya berlaku. Wa rawa Mujahid an Ibnu Abbas anna rajulan qala lahu. Mujahid mengisahkan bahwa Ibnu Abbas ada orang yang berkata kepadanya, "Inni talaqtu imra'ati thalathah." Aku ceraikan istriku talak tiga. "Wa ana ghadban," dan aku dalam keadaan marah. Faqala, berkata Ibn Abbas, faqala, inna Ibn Abbas la yastati an yuhilla laka ma harram Allahu alaik. Asaita rabbak wa haramta alaika imra'atak. Kata Ibn Abbas, sungguh Ibn Abbas tidak akan bisa menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Sungguh, maksudnya dirinya Ibn Abbas tidak akan bisa. Kan orang tadi sepertinya mau minta keringanan. Aku marah sama istriku dan aku dalam keadaan marah. Kata Ibn Abbas gak bisa menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan atasmu. Engkau bermaksiat pada Rabbmu dan kau haramkan atas dirimu sendiri istrimu. Selesai. Mau apa lagi? Aku gak bisa menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Taala. Demikian dikeluarkan oleh Al-Jauzjani dan Daruqutni dengan sanadnya ala syarfi muslim. Seperti syaratnya muslim. Wa kharaja al-qadhi Ismail ibn Ishaq fi kitab Ahkamul Quran dengan sanadnya yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah berkata, "Al-laghwu fil ayman ma kana fil mira'i wal hazl wal mizaha." Wal hadis alladhi la ya'qid 'alaihi al-qalb. Kata Aisyah, yang namanya al-laghwu fil ayman, sumpah yang tidak serius, itu kalau ketika mira', berbantah-bantahan, wal hazal, ucapan-ucapan yang tidak niat, mizahah, seperti guyon-guyon, wal hadis alladzi la ya'qid 'alaihi al-qalb, atau ucapan yang tidak dari hati, yang la ya'qid 'alaihi al-qalb, yang hati enggak ikut, sekedar ngomong aja, Allah, anda begini, Allah, itu dikatakan al-laghwu fil aiman. Wa aimanul kafarah ala kulli yaminin halatta 'alaiha. Adapun sumpah-sumpah yang ada tebusannya adalah setiap sumpah yang engkau bersumpah atasnya, ala jiddin, yang engkau bersumpah atasnya dengan sungguh-sungguh, minal amr, dalam keadaan marah ataupun tidak dalam keadaan marah. Lihat, barakallahu fikum. Marah tidak masuk lagu. Kan ada ayatnya yang menyatakan la yu'akhidukumullahu fil lagwi bil lagwi fi aymanikum. Allah tidak menuntut kalian pada sumpah-sumpah kalian yang tidak serius. Ternyata tafsirnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sumpah yang tidak serius seperti orang yang sedang guyon, keceplosan, atau orang yang sedang berdebat kemudian Allah mengucapkan sumpah, atau ucapan yang tidak serius dari mulutnya tapi tidak dari hatinya. Adapun sumpah yang dituntut adalah sumpah yang sungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh, seperti orang yang marah ataupun orang yang tidak marah. Wallahi mulai hari ini, itu jatuh sumpah. La taf'alanna aw la tatrukanna, seperti orang marah berkata, sungguh demi Allah, engkau kerjakan ini atau aku ginikan. Atau la tatrukanna, kau tinggalkan begini atau begini. Fadhalika 'aqdul aiman fiha kafarah. Maka ini adalah sumpah-sumpah yang ada tebusan padanya. Wa kadza rawahu Ibn Wahb, demikian pula diucapkan oleh Ibn Wahb dari Yunus, juga dari Zuhri, juga dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa hadha min ashahil asanid, dan ini diantara sahih-sahih sanad. Wa hadha yadullu ala anna al hadits al marwi anha marfu'an, dan ini menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan dari beliau secara marfu', la talaqa wa la itaqa fi ighlaq, imma annahu ghairu sahih aw anna tafsirahu bil ghadabi ghairu sahih. Berarti hadis yang sering diucapkan dari Aisyah, la talaqa wa la itaqa fi ighlaq, tidak ada talak, tidak ada itaq, itaq itu memerdekakan budak, kalau dalam keadaan ighlaq, dalam keadaan tertutup pikiran. Ini sering dipakai untuk, jadi kalau marah tidak benar-benar bebas budak-budaknya, tidak benar-benar cerai istrinya, karena disebutkan la talaqa wa la itaqa fi ighlaq. Adapun hadis ini, kata Ibn Rajab, imma anahu ghairu sahih, bisa jadi hadisnya tidak sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan Ibn Abi Syaibah, dan juga Daruqutni. Bisa jadi dia tidak sahih, sebagaimana di footnote di sini dikatakan, hada sanadun da'if, lidha'fi Muhammad bin Ubaid. Atau kalaupun sanadnya sahih, tafsirnya dengan marah tidak sahih. Imma tidak sahih hadisnya, atau kalaupun sahih hadisnya, tidak sahih ditafsirkan dengan marah. Jadi selain marah, apa yang selain marah? Pikirannya tertutup, orang mabuk misalnya, kamu saya cerai, itu dari istrinya, itu tidak jatuh, karena dia dalam keadaan tidak sadar. Atau ngigau, mimpi, ngomong, dalam keadaan tidur dia, kamu saya cerai, kamu saya merdekakan semua budak-budakku, ya akhirnya itu tidak jatuh. Waqad saha an ghairi wahid min as-sahabah, telah sahih bukan dari satu orang saja dari para sahabat, annahum aftau, bahwa mereka berfatwa, anna yaminal ghabbani munaqidah. Mereka, bukan satu sahabat, sekian sahabat berfatwa bahwa sumpah dalam keadaan marah munaqidah, jatuh sumpahnya. Wa fiha al-kafarah, maka padanya ada kafarah, ada tebusan. Wa marwiya an Ibn Abbas, maka diriwayatkan dari Ibn Abbas, mimma yukhalifu dhalik, apa yang kelihatannya menyelisihi hal itu, fala yasihhu isnaduh, maka itu yang tidak sahih sanadnya. Adapun riwayat Ibn Abbas yang menyelisihi ini, mengatakan kalau marah tidak dianggap dan sebagainya, lam yasih isnaduh, tidak sahih sanadnya. Wa qala al-Hasan, talaqus sunnah an yutalliqaha wahidatan tahiran min ghairi jima'in. Kata al-Hasan al-Basri rahimahullah, talak yang sunnah adalah menceraikan istri dengan satu talak, satu tahiran, dalam keadaan si istri tahir, tidak sedang haid. Min ghairi jima', dalam keadaan di suci tersebut, di masa suci tersebut belum ada jima. Wa huwa bil khiyar ma bainahu wa baina an tahid thalathat haidat, maka dia boleh memiliki pilihan antara dia dan tahid thalath haid, memiliki pilihan antara dia dengan tiga kali haid. Fa in bada lahu an yuraji'aha kana amlak bidzalik, kalau dia ingin merujuk lagi istrinya, maka silakan. Kamu punya tiga waktu haid. Fa in kana ghabban, kalau dia marah, fa fi thalathi haid, ketika maka pada tiga kali haid tadi, au fi thalathati ashhur, atau pada tiga bulan dia punya kesempatan untuk rujuk. Kalau dalam keadaan marah, dia punya kesempatan 3 bulan untuk merujuk kembali. In kanat la tahid, kalau tidak haid maka 3 bulan. Kalau masih haid maka 3 kali haid. In kanat la tahid ma yadhhab ghadabahu, kalau ternyata atau apa yang bisa menghilangkan marahnya. Jadi waktu 3 bulan ini untuk menurunkan marahnya. Kalau sampai sudah turun 3 bulan ini masih tekadnya untuk mencerai, cerai, lanjutkan. Tapi kalau ternyata turun, berubah pikiran, rujuk kembali. Jadi ternyata dikasih waktu 3 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala masa menunggu ini, karena khawatir ketika dia marah kemudian hilang marahnya, enggak bisa merujuk kembali nanti. Karena sudah lepas. Tetapi ada 3 bulan ini masa meredanya kemarahan seseorang, supaya ada kesempatan untuk merujuk kembali sebelum sampai terpisah, sebelum lepas dari dirinya. Qala wa qala al-Hasan, berkata lagi al-Hasan, laqad bayyanallahu li alla yandam ahadun fi talaqi kama amarahu Allah, agar jangan seseorang menyesal dalam talaknya seperti apa yang Allah perintahkan. Demikian dikeluarkan ucapannya oleh Al-Qadhi Ismail. Wa qad ja'ala katsirun min al-ulama al-kinayat ma'al ghadab tas-sarih. Beberapa ulama atau kebanyakan para ulama menganggap kinayah-kinayah, ungkapan-ungkapan lain bersama marah, itu seperti ungkapan tegas. Fiannahu yaqa' biha talaq zahiran, seperti jatuhnya talak secara zahir. Wa la yaqbal tafsiruha ma'al ghadabi bighairi talaq, tidak bisa diterima tafsirnya bersama kemarahan selain talak. Jadi kalau mengucapkannya bukan kalimat talak, kalimat lain, tetapi maksudnya talak, dan tidak bisa ditafsirkan ke mana lain, enggak bisa tafsirkan mana lain. Itu dianggap oleh para ulama sama seperti talak. Apa kalimat yang seperti itu? Saya dan kamu putus. Putus apanya? Gak bisa ditafsirkan lain kecuali talak. You and me, the end. Ini barakallahu fikum. Ucapan-ucapan seperti itu mau ditafsirkan apa? Hubungan sudah berakhir. Itu juga sama. Maknanya talak. Bersama marah, tidak ada tafsir lain. Kenapa? Marahnya menunjukkan kalau itu maksudnya cerai. Kalau dia marah. Beda dengan kalimat talak, tetapi bersama cemburayu dan guyon. Emang kalau guyon jatuh, Ustaz? Iya. Tapi ini bisa ditafsirkan lain ketika mengatakan engkau seperti anak unta yang falak, yang dicerai. Engkau mengucapkan cerai kepada aku. Orang sudah cemburayu. Datang kepada Umar, Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Aku mengatakan pada suamiku, coba ungkapkan aku. Dikatakan engkau seperti anak unta yang dicerai. Apakah jatuh talak? Tidak, kata Allah. Karena itu bisa ditafsirkan lain, kenapa? Karena dia tidak sedang marah. Tidak mungkinlah menceraikan. Masa lagi ketawa-ketawa tiba-tiba dicerai. Jelas maksudnya adalah yang dilepas dari iqalnya. Anak unta itu kalau diikat dengan lingkaran di dengkulnya ini. Begitu dilepas, dia akan loncat-loncat lincah. Dan itu pujian seorang wanita yang lincah dikatakan dengan anak unta yang dilepas dari iqalnya. Bahasa Arabnya taliq. Taliqah. Maka terkejutlah wanita tadi. Lapor kepada Amirul Mukminin, ternyata tidak dianggap cerai. Tetapi kira-kira kalau menyatakan anti taliqah dalam keadaan marah. Enggak, maksud saya seperti unta yang taliq kalau itu main-main. Tidak mungkin. Ma'al ghadabi. Maka dikatakan layak batafsiruha ma'al ghadabi bighairi talaq. Tidak diterima tafsir apapun bersama marah tadi selain talak. Wa minhum man ja'ala al-ghadab ma'al kinayati kanniyah. Di antara mereka ada yang menjadikan kemarahan dengan ungkapan-ungkapan itu kembali kepada niat. Jadi kalau lafaznya cerai tidak ada khilaf, jatuhnya talak. Tetapi kalau dengan ungkapan lain ada perbedaan sedikit. Ada yang menyatakan kalau ungkapannya tidak memiliki makna kecuali cerai, jatuh talak. Tetapi sebagian lagi menyatakan kalau ungkapan-ungkapan tergantung niat. Misalnya kalimat, pulang saja kamu ke rumah orang tuamu. Padahal si marah ini memang sengaja menakut-nakuti saja. Tidak meniatkan cerai. Dan itu mungkin. Mungkin terjadi. Fauqa bidhalika at-talaq fil batin aydan. Fakaifa yaj'al al-ghadab mani'an min wuqu'in sarih at-talaq. Bahkan mereka menganggap itu seperti niat. Fabidzalika talaq fil batin aidan, berarti itu adalah talak dalam batin aidan. Kalau dalam hati niatkan cerai maka jatuh cerai. Fa kaifa yaj'al al ghadab mani'an, maka bagaimana mungkin kemarahan dianggap penghalang jatuhnya talak? Bagaimana mungkin kemarahan dianggap sebagai penghalang jatuhnya talak yang sharih? Talak yang tidak sharih saja ketika marah dianggap jatuh oleh sebagian ulama. Apalagi talak yang sharih dengan kalimat saya cerai kamu. Jatuh. Sehingga hati-hati. Ketika marah, tahan diri. Jangan sembarangan berbicara. Karena ucapan-ucapan yang harus ada kafarah, jatuh. Kafarahnya harus dibayar. Kalau hukumnya berkaitan dengan talak, atau dengan perbebasan budak, maka budak-budak tadi bebas. Dengan ucapan ini. Demikian pula kalau ucapan-ucapan yang kufur, ucapan dosa, akan terkena dosa. Dan disuruh untuk bertaubat segera. Apa tuh kalau pertanyaan? Tadi yang bersumpah, Ustaz, harus dengan ucapan sumpah. Iya, harus dengan kalimat sumpah. Sumpah itu dengan kalimat wallahi, atau tallahi, atau billahi, atau dengan bahasa Indonesia, demi Allah. Jatuh juga. Kafarahnya apa, Ustaz? Kafaratu yamin, merdekakan budak kalau punya. Tapi kalau enggak, berpuasa. Iya. Itu boleh diselang enggak sih puasanya? Apa harus langsung mutawassil? Biasanya mutawassil. Seperti puasa 2 bulan berturut-turut juga sama mutawassil. Sekali lagi sebelum rujukan sih keluar gawah. Rujuknya kafarah apa rujuk? Rujuk setelah si suami emosi diberi waktu secara takbir, rujuk sukuti itu apa sah? Kalau harus ada syahid lagi kembali dengan Qabil itu. Iya, enggak. Kalau Qabil itu enggak. Tapi yang jelas saksi itu yang Allah Ta'ala alam, mana enggak tahu. Sebab disebutkan dalam beberapa ucapan para ulama, jima saja sudah cukup sebagai rujuk. Ketika dia merayu istrinya lagi, istrinya senyum, artinya mau, kemudian terjadi jima, sudah rujuk. Karena tetap terhitung. Terhitung. Makanya harus diingat-ingat, walaupun tidak tercatat.